إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله di siang hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempersembahkan salah satu ibadah kepada Allah, yaitu talabul ilmi, mengingat Allah, berzikir, mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini kita akan membaca hadis yang ke-7 dalam Riyadhus Salihin. 6. Sebelum kita baca syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tafadhal salah satu dari antum membacakan hadisnya. Hadis yang ke-7 pada file PDF itu ada di halaman 60 di bagian paling bawah. Tafadhal. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayat Muslim. Naam. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ini nama asli dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad kalian. Jasad artinya tubuh, bentuk fisik seseorang. Wala ila suwarikum. Dan Allah juga tidak melihat kepada rupa, kepada bentuk kalian, apakah tampan, cantik atau jelek, Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Allah melihat kepada hati manusia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis yang ke 2564 di dalam sahihnya. Di dalam sahih Muslim juga dalam riwayat yang lain dinyatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Jadi di dalam riwayat lain juga dalam sahih Muslim dikatakan Allah tidak hanya melihat kepada hati tetapi Allah juga melihat kepada amalan. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau. هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى. Hadis ini menunjukkan kepada yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min zakarin wa unsa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Waja'alnakum syu'uban. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabaila, bersuku-suku. Memiliki kabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kata Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, rahimahullah, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى الْعِبَادِ إِلَى أَجْسَامِهِمْ هَلْ هِيَ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ صَحِيحَةً أَوْ سَقِيمَةً. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada hamba-hambanya pada fisik mereka. هَلْ هِيَ كَبِيرَةً, apakah dia besar, au saghirah, atau dia kecil tubuhnya, au sahihah, apakah dia sehat, au saqimah, atau dia sakit. Wala yanzuru ila suwar, Allah juga tidak melihat kepada rupa wajah. Hal hiya jamilah, apakah dia cantik, au dhamimah, Allah tidak lihat, atau dhamimah, dia jelek. Kullu hada laysa bisyai'in indallah. Semua ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Artinya, bukan itu yang diperhitungkan oleh Allah. Wa kadzalika la yanzuru ila al-ansab. Demikian juga Allah tidak melihat kepada nasab, kepada garis keturunan, keturunan bani siapa. Allah tidak melihat nasab. Hal hiya rafi'ah au dani'ah, Apakah dia dari keturunan yang tinggi, mulia, audani'ah, atau kerendah? Wala yanzuru ilal amwal, Allah juga tidak melihat kepada harta. Wala yanzuru ila syai'in min hadza abada, Allah tidak akan melihat pada ini semua selama-lamanya. Tidak melihat kepada wajah, fisik, harta, tidak. Allah tidak melihat itu. فَلَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ صِلَةٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى. Tidak ada hubungan antara Allah dengan hambanya kecuali dengan taqwa. فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ أَتْقَى كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبَ. Barang siapa yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling dekat dengan Allah. Wa kana indallahi akram. Kalau dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah, maka dia adalah indallahi akram. Di sisi Allah, akram, paling mulia. Idzan la taftakhir bimalik, wala bijamalik, wala bibadanik, wala biauladik, wala bikusurik, wala bisayyaratik, wala bi syai'in hadhihi ad-dunya abada. Idzan, kata Syekh, la taftakhir, jangan engkau sombong, bangga, bimalik, dengan hartamu, wala bi jamalik, jangan juga sombong atau bangga dengan ketampananmu, wala bi badanik, jangan pula sombong dengan badanmu, wala bi auladik, jangan sombong dengan anak-anakmu, wala biqusurik, jangan pula sombong dengan istanamu, engkau memiliki rumah seperti istana, jangan sombong, wala bisayyaratik, jangan pula sombong dengan mobilmu, dengan keretamu, wala bisyai'in min hadhihi dunya abada, jangan engkau sombong dengan ini semua yang itu adalah dunia selama-lamanya. Jangan jadikan itu sebagai hal-hal yang engkau banggakan. Innama idza waffaqaka Allah lit-taqwa fa hadza min fadlillah 'alayka fahmadillah 'alayhi. Hanyalah jika engkau diberi taufik oleh Allah untuk bertakwa, maka ini adalah fadilah dari Allah kepadamu. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Fal qulub hiya allati alaiha al madar, hati itulah yang akan menjadi inti penilaian dari Allah. Wa hadha yu'ayyidu al-hadith alladhi saddara al-mu'allif bihi al-kitab innamal a'malu binniyat. Maka hadith ini yu'ayyidu, menguatkan hadith yang mu'allif memulai kitabnya ya dengan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanyalah dinamakan amal kalau ada niatnya, tergantung niatnya. Nah, maka hadis ini menguatkan hadis tersebut karena Nabi SAW menyatakan walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Allah akan melihat kepada baiknya hati kita, apakah ikhlas, apakah bertakwa, apakah beriman kepada Allah atau tidak. Nah, al-qulub hiya allati 'alayha al-madar, hati itulah yang akan menjadi inti penilaian dari Allah. Kam min insanin zahiru 'amalihi annahu sahih wa jayyid wa salih, lakin lamma bunya 'ala kharab sara kharaban. Betapa banyak manusia zahiru amalihi, zahir amalannya, annahu sahih, baik. Terlihat oleh manusia baik, ke masjid, qiraatul Quran, datang ke ta'lim, membantu orang, zahirnya baik. Wa jayyid, indah. Wa salih, salih keadaannya. Lakin, akan tetapi, lamma bunya ala kharabin, sara kharaban. Ketika amalan itu bunya, dibangun ala kharabin, di atas pondasi yang rapuh, pondasi yang lemah, sara kharaban, maka robohlah bangunan itu. Ibadah itu atau amalan itu tidak bernilai karena tidak didasari oleh hati yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanniyatu hiyal aslu. Maka niat itulah yang menjadi asal. Tajidu rajulaini yusalliyani fi saffin wahid muqtadaina bi imamin wahid. Engkau bisa melihat dua orang laki-laki sholat di satu shaf. Sama-sama sholat di satu shaf yang sama. Muqtadain bi imamin wahid. Mereka berdua mengikuti satu imam. Yakunu baina sholataihima kama baina al-masyriqi wal-maghrib li'anna al-qalba mukhtalif. Tetapi antara sholat keduanya itu seperti jarak antara timur dengan barat. Jauh. Nilai sholatnya jauh. Li'annal qalba mukhtalif. Karena hati yang ada pada kedua orang yang dalam satu shaf berimam pada satu imam itu berbeda. Tidak yang satu ikhlas karena Allah di atas iman yang sahih. Yang satu tidak ikhlas. Yang satu menyimpan kemunafikan. Nah, jauh sekali pahalanya. Padahal dia sholat berdampingan mungkin. Ahaduhuma qalbuhu ghafil. Salah satu dari orang itu hatinya lalai. Tidak mengingat Allah di dalam sholatnya. Bal rubbama yakunu murayan fi sholatihi wal iyadu billah. Bahkan rubbama mungkin saja yakunu murayan, dia murai, bersikap riya salat dengan tujuan untuk dipuji orang. Oh fulan bagus salatnya, masyaallah, dia orang yang saleh. Nah, niatnya begitu. Wal iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, dari perbuatan riya. Yuridu bihad dunya, orang yang satu ini niatnya ingin dapat manfaat dunia. Wal akhar qalbuhu hadir, yuridu bi salatihi wajhallah wattiba' sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang satunya hatinya hadir di dalam salat, dia menginginkan dengan salatnya itu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan ittiba' kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sunni, salafi, mukhlis, aqidatan, wa manhajan, wa ibadatan. Masya Allah. Seorang ahlu sunnah, salafi, ikhlas karena Allah, ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda jauh dengan orang yang hatinya ingin dipuji orang, ketia di dalam sholatnya. Fabainahuma farqun azim. Maka di antara kedua orang itu yang sholat tadi terdapat perbedaan yang besar. Fal amal ala ma fil qalb. Amalan itu ternilai tergantung dari apa yang ada di dalam hati. Wa ala ma fil qalbi yakunul jaza yaumal qiyamah. Dan apa yang tersimpan dalam hati itulah yang akan dibalas, diberi balasan di akhirat pada hari kiamat nanti. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla sarair. Sesungguhnya Allah sungguh sangat mampu untuk mengembalikan manusia. Yawma tubla sarair, pada hari as-sarair, pada hari as-sarair, hati, hati-hati manusia akan dinilai, diuji oleh Allah. Surat At-Tariq ayat 8-9. Ay tukhtabaru as-sarair lidh-dhawahir. Tukhtabaru, akan diuji, as-sarair, apa yang ada di dalam hati. Lidh-dhawahir, bukan apa yang ada di dalam zahir. Tidak itu yang dinilai. Karena kita itu ada zahir, ada batin. Zahir itu yang nampak, terlihat orang. Batin itu yang ada di dalam hati kita, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, di akhirat nanti yang akan dinilai adalah batin kita. Berbeda dengan dunia. Ketika di dunia kita menilai orang, apakah dia seorang sunni, seorang mubtadi, seorang munafik, seorang kafir, dilihat dari zahirnya. Kalau dia ke gereja, ya beribadah tidak ke masjid tapi ke gereja, dia memakai kalung salib, zahirnya terlihat seperti itu, maka kita hukumi dia sebagai Nasara. Itu di dunia. Nah, demikian juga kalau orang itu berkumpul bersama kita, sholat bersama kita di masjid, maka kita hukumi dia, zahirnya seorang muslim. Kalau dia meninggal, kita sholatkan. Dia sakit, kita jenguk. Dia mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Itu yang secara zahir. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Fi dunya al-hukmu bainan nas 'ala adh-dhahir." Di dunia, hukum di antara manusia adalah sesuai dengan zahir, yang terlihat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana bashar." Hanyalah saya ini manusia. "Wa innakum takhtasimuna wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din." Dan sesungguhnya kalian saling bertengkar, saling berselisih kata di depan saya. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. Mungkin saja di antara kalian ada yang lebih fasih, ada yang lebih pintar, bersilat lidah, pintar di dalam menjelaskan hujjahnya, padahal dia salah. Tapi dia pandai berdebat. وَأَقْضِ لَهُ عَلَى مَعْنَهُ مِمَّا أَسْمَى. Kemudian aku putuskan kebenaran ada pada dia sesuai dengan yang aku dengar, dohirnya. Nah, Nabi memutuskan sesuai dengan yang ada secara dohir, karena beliau tidak mengetahui isi hati manusia. Di dalam lanjutan hadis itu disebutkan, ini kisah tentang dua orang sahabat Nabi yang berselisih. Ini bagian saya. Sebagian lagi menyatakan, ini bagian saya ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, aku ini manusia. Aku akan memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Mungkin saja ada di antara kalian yang lebih fasih, lebih pintar di dalam berbicara, sehingga aku kemudian memutuskan kebenaran pada orang yang bicara itu, karena aku tidak tahu yang ada dalam batin. Tetapi ingat, jika aku memutuskan kebenaran ada pada seseorang, padahal bukan milik dia, itu adalah milik saudaranya. Mm-hmm. Kepada Afan, suara Anda jelas? Jelas, alhamdulillah. Nah. Tadi kita sampai pada penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa di dunia yang akan dinilai adalah zahir. Sedangkan di akhirat yang akan dinilai adalah batinnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ucapan beliau di halaman 62. Al-ilmu ala ma fis sarair. Ilmu itu tergantung pada apa yang ada di dalam batin. Fa'idha kanatis sarirah jayyidah sahihah fa'abshir bil khair. Jika batin itu baik, sahih, maka bergembiralah dengan kebaikan. Wa in kanatil ukhra faqattal khaira kullah. Kalau tidak seperti itu, al-ukhra artinya yang lain, tidak sahih, ya tidak baik. Faqattal khaira kullah, maka engkau akan kehilangan kebaikan seluruhnya. kalau hati ini tidak baik, tidak bersih, tidak di atas akidah yang sahih, tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tidak ikhlas dalam beramal, nah, maka engkau telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tidakkah mereka tahu ketika kuburan nanti akan dibongkar pada hari kiamat? Dibongkar, dibangkitkan penghuni kuburnya. Wa husila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Selama di dunia akan ditampakkan nanti di akhirat. Surat Al-Adiyat ayat yang ke-9. Fal ilmu ala ma fil qalb. Maka ilmu itu atau nilai baik atau tidak itu tergantung pada apa yang ada di dalam hati. Wa idza kana Allah Ta'ala fi kitabih wa kana rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih yu'akkidani ala islahin niyyah fal wajib 'alal insan an yusliha niyyatahu. Jika Allah di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, yu'akkidani ala islahin niyyah, dua-duanya sama-sama menguatkan kewajiban di dalam memperbaiki niat. Fal wajib 'alal insan an yusliha niyyatahu, maka wajib bagi manusia untuk memperbaiki niatnya. Yusliha qalbahu, memperbaiki hatinya. Yanzur ma fi qalbihi min asy-syak fa yazil hadha asy-syak ila al-yaqin. Dia lihat di dalam hatinya apakah ada keraguan di dalam hatinya. Hilangkan keraguan itu, ubahlah menjadi keyakinan. Kaifa? Bagaimana cara merubah sesuatu hal keraguan di dalam hati kita menjadi keyakinan? Wa dzalika binadarihi ila fil ayat, yaitu dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan, memikirkan ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang, sungguh itu adalah ayat, tanda-tanda bagi orang yang memiliki pikiran, yang bisa berpikir. Nah, Ali Imran ayat 190. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Pada penciptaan kalian dan tersebarnya binatang-binatang melata di muka bumi adalah ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Surat Al-Jathiyah ayat 4. Nah. Idza alqa asy-syaitanu fi qalbika asy-syakka fanzur fi ayatillah. Kalau engkau, jika syaitan melemparkan di dalam hatimu keraguan, maka lihatlah kepada ayat-ayat Allah. Unzur ila hadzal kaun man yudabbirhu. Lihatlah kepada alam semesta ini, siapa yang mengaturnya? Undur kaifa tataghayyar al-ahwan. Lihatlah bagaimana keadaan manusia, keadaan alam itu berubah-ubah. Kaifa yudawilu Allah al-ayyam bainan nas? Bagaimana Allah mempergilirkan hari di antara manusia? Manusia kadang hari ini sedang sehat, besoknya sakit. Hari ini dia belum menikah, besoknya dia sudah menikah, kemudian punya anak. Hari ini dia miskin, kemudian jadi kaya, dan seterusnya. Allah pergantikan. Hari ini kaum beriman menang melawan orang-orang kafir, hari berikutnya mereka kalah. Allah pergilirkan. Hatta ta'lam anna li hadzal kaun mudabbiran hakiman 'azza wa jalla. Hingga engkau mengetahui bahwasanya pada alam semesta ini terdapat pengatur yang hakiman, yang maha bijaksana, memiliki hikmah, azza wa jal, yang maha mulia, lagi maha pemurah. Nah, asyirku, juga tentang syirik, tahhir qalbaka minhu, bersihkan hatimu dari syirik. Kaifa utahhir qalbi minasyirk, bagaimana aku bisa membersihkan hatiku dari syirik. Utahhir qalbi bi an aqula li nafsi, aku bersihkan hatiku dengan aku berkata kepada diriku, innan nasa la yanfa'unani in asaitu Allah wa la yunqidunani min al-iqab, sesungguhnya manusia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku jika aku bermaksiat kepada Allah, dan mereka tidak akan bisa menyelamatkan aku dari azab Allah, kalau Allah akan mengazab aku. Wa in ata'tu Allah lam yajribu ilayya tawad, kalau aku taat kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, manusia tidak akan bisa memberikan pahala kepadaku, karena pahala itu hanya dari sisi Allah, ajr itu dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Alladhi yajlibu thawaba wa yadfa'u al-iqab huwa Allah, yang bisa memberikan ajr, pahala, dan mencegah dari azab hanya Allah. Idza kana al-amru kadhalik falimadha tusyriku billahi azza wa jalla, kalau demikian keadaannya, untuk apa engkau berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla? Limadha tanwi bi ibadatika an tataqarrab ila al-khalq, untuk apa engkau meniatkan ibadahmu agar mendekatkan dirimu kepada hamba Allah juga? Walihada man taqarraba ila al-khalqi bima yataqarrab bihi ila Allah ibta'ada Allah anhu. Karena itu barang siapa yang bertaqarrub kepada makhluk dengan hal-hal yang seharusnya digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibta'adallahu anhu, Allah akan menjauh dari orang itu. Wa bata'ada anhul khalq, dan makhluk akan menjauh darinya. Nah, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menasihati Muawiyah bin Abi Sufyan, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhita alaihi wa asqata alaihi Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, yang dengan itu dia dapat marah dari manusia, maka Allah akan ridha kepada orang itu, dan nantinya akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, dengan itu dia dapat murka Allah, kemarahan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya, dan nantinya dia, Allah akan menjadikan manusia murka, marah kepadanya. Nah, yakni la yaziduhu taqarrubuhu ilal khalqi bima yuqarribuhu ilallah, tidaklah upaya dia mendekatkan diri kepada makhluk itu bisa menyebabkan dia dekat kepada Allah. Tidaklah semakin mendekatkan kepada Allah illa bu'dan, kecuali dia akan semakin tambah jauh. Minallah, dari Allah. Wa minal khalq, dari makhluk juga tambah jauh, kalau dia tidak ikhlas. Li'anna Allah idha radiya anka arda anka nas, karena jika Allah meridhaimu, maka Allah akan membuat manusia ridha kepadamu. Wa idha sakhita alaika askhata alaika nas, jika Allah murka kepadamu, Allah akan jadikan manusia murka kepadamu. Na'udzu billahi min sakhatihi wa 'iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan dari azabnya. Al-muhim ya akhi, intinya wahai saudaraku, alij al-qalba daiman. Alij, perbaiki hati terusnya, terus perbaiki hati, koreksi hati, lihat hati, cek lagi apakah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Kun da'iman fi wasilin lil qalbi hatta yathhur, Jadilah engkau terus-menerus mencuci hatimu hingga hati itu bersih. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak menginginkan untuk membersihkan hatinya. Surat Al-Ma'idah ayat 41. Beda dengan orang beriman, orang yang membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Fatathhirul qalbi amrun muhimmun jiddan. Maka membersihkan hati adalah perkara yang sangat penting. As'alullaha an yutahhira qalbi wa qulubakum. Aku meminta kepada Allah agar dia membersihkan hatiku dan hati kalian. Wa an yaj'alana lahu mukhlishina wa li rasulihi muttabi'in. Dan supaya Allah, semoga Allah menjadikan kita mukhlishin, orang-orang yang ikhlas, wa li rasulihi muttabi'in, dan kepada rasulnya kita melakukan ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu penjelasan hadis yang ketujuh. Dan juga syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mungkin ada yang antum akan sampaikan. Tafadhalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah bi khairah ustaz. Hayyakumullah bi salam. Ana ada soalan, tapi soalannya enggak berkait dengan kitab ini, boleh enggak? Naam, tafadhal. Ana ada baca daripada salah satu arkan as-salah yang naam, duduk di antara dua sujud itu adalah daripada arkan solat kan? Naam. Dan ana pun ada baca yang berlainan arkan dan wajibat solat. Kalau arkan solat tu ditinggal, maka solatnya enggak dikira kan? Ya. Jadi kalau seseorang itu selepas dia sujud, dia tidak duduk, dia terus dia terus bangun. Ya. Maka solatnya enggak dikira kan? Rakaatnya. Rakaatnya yang tidak dikira. Artinya tidak ada nilai rakaatnya. Maka dia kalau dia ingat pada saat berdiri, pada saat berdiri, maka dia mengganti rakaat yang tadi. Jadi misalkan antum di rakaat pertama solat, kemudian pada saat selesai sujud, harusnya antum duduk di antara dua sujud. Nah. Ini lupa. Sujud hanya sekali, kemudian langsung berdiri. Nah, berdiri di rakaat yang kedua. Maka, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, juga Syekh Ibnu Taimin, rahimahullah, dan Syekhul Mumti', maka rakaat yang pertama batal. Rakaat yang pertama batal, bukan berarti seluruh sholatnya batal. Rokat pertama itu kita ganti dengan rokat yang kedua. Rokat kedua ini seakan-akan menjadi rokat yang pertama. Iya. Begitu. Jadi karena dia meninggalkan rukun duduk di antara dua sujud. Beda dengan ucapannya. Rabbil sirli, ucapan Rabbil sirli itu sunnah saja. Ya. Sebagian ulama, kalau al-imam Asy-Syafi'i berpendapat sunnah, tetapi pendapat al-imam Ahmad dan juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz memang wajib, tetapi bukan rukun. Ucapan Rabbil Sirli, Rabbil Sirli atau bacaan di antara dua sujud. Nah. Jadi kalau gitu ustaz, kalau rakaat kedua itu kan menjadi rakaat pertama, haruskah dia membuat tasyahud awal ataupun tidak? Tidak pakai tasyahud awal. Karena dia itu jadi rakaat pertama. Toib. Rakaat berikutnya kemudian tasyahud awal. Toib. Sehingga nah, rakaat pertama yang tidak ada duduk di antara dua sujud itu sudah hangus, hilang sudah. Tidak ada lagi sudah. Nah, akan antum mengganti rakaat yang kedua itu menjadi rakaat yang pertama. Nah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Ustaz Afwan, jadi kalau setelah itu harus masih sujud sawi ataupun tidak? Sujud sahwi, ya, tetap sujud sahwi karena kita melewatkan beberapa rukun. Nah, walaupun kita sudah ganti dengan rakaat itu, maka yang terbaik adalah sujud sahwi. Nah, Ustaz, ana ada soalan berkait dengan kajian tadi. Ya. Kata Syekh Uthaymin yang kita hukum manusia di dunia secara zahir. Nah, apakah nasihat antum ataupun ada kalang-kalang ulama untuk orang-orang, yakni kalau Ahlus Sunnah ataupun Salafi, dia memilih fatwa yang mudah untuk diri dia, tapi secara zahir itu mengikuti nafs. Jadi kalau kelihatan seperti itu, nasihat macam mana tu harus kita berikan kepada dia? Nah, ada ucapan ulama, man tarakhasa tazandak. Nah, jangan lupa itu ucapan dari al-imam siapa, kalau tidak salah al-Auza'i, ulama-ulama apa namanya, di masa at-ta'ud tabi'in atau tabi'in. Man tarakhasa tazandak. Barang siapa yang berusaha untuk mencari rukhsah, mencari keringanan-keringanan yang paling mudah dari ucapan seluruh ulama, maka dia bisa terjerumus ke dalam kezindikan, menjadi orang zindik, orang yang suka berbuat dosa. Nah, itu adalah apa namanya, ucapan dari sebagian ulama. Sehingga tidak boleh bagi seorang untuk mencari pendapat ulama yang paling mudah. Nah, karena yang dicari oleh seorang yang beriman itu adalah al-haq sebenarnya. Al-haq, qala Allah wa qala Rasul, ma sahimahu as-sahabah. Ucapan Allah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Maka ketika kita melihat sebuah pendapat ulama, kemudian ada pendapat ulama yang berbeda dengan itu, maka kita akan berusaha untuk mencari sesuai dengan ilmu kita, mana yang lebih dekat kepada al-haq, mana yang lebih sesuai dengan al-kitab, dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Nah. Dan juga misal kalau kalau seorang itu memilih fatwa kerana nafs dan dia beritahu kepada lain orang, seperti yakni misal hukum ambil gambar, taswir, kalau ulama kibar mengatakan haram, menggunakan smartphone juga haram, handphone. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bisa ambil gambar, dan dia kerana nafs gitu dia pegang kuat kepada fatwa itu dan dia beritahu kepada orang, labas, bisa ambil gambar, ini masalah khilaf, dan dia yakin yang itu yang pendapat paling sahih, paling rajih. Apakah dia di seorang yang fasik? Tidak. Kalau memang benar, secara zahir nampak bahwa dia menguatkan pendapat itu, dan memang itu adalah ulama Ahlus Sunnah, seperti dapat ulama kita juga, maka kita tidak bisa mengingkari dia dalam hal itu. Jika memang yang dia sampaikan dengan hujjah, tidak sekedar mengatakan ini ucapan ulama fulan, tapi dia sampaikan dengan hujjah. Maka insya Allah kita tidak bisa untuk menganggap dia sebagai fasik atau indi. Nah. Taib. Enggak ada soalan lagi. Ustaz. Lanjut. Sudah enggak ada soalan lagi. Lanjut. Jazakumullah khairan, kita tutupkan sampai di sini ya. Nah. Insyaallah kita jika Allah kehendaki kita bisa bertemu lagi di Singapura. Kita akan bahas matan Ad-Durusul Muhimmah di Ammatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang syarat-syarat praktik salat, kemudian rukun-rukun salat, kemudian wajib-wajib dalam salat, sunnah-sunnah dalam salat, termasuk juga syarat-syarat rukun-rukun wudu dan apa hal-hal yang membatalkan wudu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.